dan undok buka tene gagelane terus mengajakin nganten kulian basang ilo jani supenyantung paling melah ngorakan teken haraman ke rumah dia negak ke darwana ilo haris ngorahan peundukane salah kampir raman dia nerima laut bangras bapan dia hidup bekas.